Adakah bata wudu? Ya ada. Bak kita panggil orang kampung kata bata esmaye, ada pakai cek, ada udah kecek kata jatuh esmaye ada dia. Adakah bata wudu isteri setuh dengan suami? Ha, dok tak maklum lagi pokok mana eh. Kerana isteri dia dia kata suka bergurau-gurau. Tak ada isteri dia lah siapa-siapa pun dah kita kan. Nak hidup bulan dengan siapa berkira. Bulan dengan lain harap berkira. Nak kita kan. Mata tak ada tu je kata. Kemudian daripada salah mengarik. Ha, lepas tu masuk maya isya tu eh. Nak semaya dengan tidak ambil uduk. Ha tu nak tanya situ. Batal tak uduk tu. Hak ni nak jawab batal tak batal pun tak boleh lagi. Tengok bicara duduk bersetuh tu lah. Bersetuh tak kain berlapik kau tak berlapik. Dia duduk lekano dia. Tak ada apa-apa. Bercuit bergami tak ada apa. Nah, kita dah lekan sara dia cuit dah lekan. Kita tak ada masalah. Ha, tu dia. Dengan berlapik tak ada apa. Kalau duduk bosan tak ada berlapik dia. Nah, setuh kulit dengan kulit yang tidak berlapik. Ha, hak tu dia panggil apa dia dalam kitab dia panggil talaqi basharatan. Ha, bersetuh dua kulit bertemu dua kulit. Ha, berlainan jenis dia panggil. Ha, batal kalau setiap bersetuh ni yang berlapik. Ha, tapi nak ingat so takut ada dari gini bab dia mau tanya tu. Mungkin dia learning kadang-kadang learning di akhir-akhir kita ni pasal royak masalah kadang-kadang tak tafsir hurai molek pada orang awal jadi keliru lah kadang-kadang. Ha, nah, mana kadang-kadang orang kata masalah satu lelaki perempuan tu tak batal dah learning waktu jamin dulu ada rasa-rasa tu lah ni banyak kelimah tu banyak kali makan orang melalak mata makan kelimah tu waktu dulu lah. Lah ni tak ada apa dah dulu kita orang mengaji tak sapa ya dah. Tu dia. Dulu kita mengaji tak sapa. Pahlawan ni orang banyak mengaji dah dia kata. Ha, tak ada apa lah banyak mengaji. Tak ada apa kau molek kau banyak mengaji tapi kena reti banyak supaya mengaji banyak lah. Ha, dia reti banyak dia tak peling orang lah. Ha, tu dia. Oh, orang ni dia mengaji sapa dulu kita mengaji tak sapa dia mengata batal kok batal. Ha dia dah. Dia mengata jatuh main kok jatuh. Lah ni banyak mengaji dah. Malah guna. Lah ni tak jatuh dah. Kita pun ah ni mudah. Ha tu dia masalah kita nya. Ha kalau cuba royak imolat tak ada masalah eh. Ya tak nak kira serupa dulu ke dia dia serupa je nak ayat kata masalah setuh lelaki perempuan dengan ayat ajnabi lah maksud dia maka orang suami isteri nak orang ajnabi kalau mahram haram nikah tak sah mula lagi dah nikah bila orang sah nikah ni mana ajnabi lah tu paling kurang adik-beradik dekat sepupu anak adik anak kakak panggil ajnabi lah tu halal nikah batal wuduk. Ha dia dia cuma masalah ni kita dah berkecek dalam mazhab mazhab ulama Syafi'i radhiyallahu taala an. Tu batal masalah lepas kita ni maklum orang tempat kita ni belajar cara kepekoh jaga apa dia orang agama atau orang hak Islam masuk tempat kita ni orang hak bawa Islam masuk tempat kita dari segi pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah sebab kita tak tahu kalau pegangan lah salah di segi pekohnya iaitu orang mazhab Syafi'i. Sebab tu masuk kitab Imam Ulama Syafi'i. Mai kena bab asmaya rukun ne fardu wuduk ne. Cara yang membatalkan wuduk setengah kepalanya setuh lelaki dengan perempuan tu batal. Sebab apa? Sebab dia dah ajar mazhab Syafi'i. Pas kita pun mengaji boleh kau tu bawa-bawa. Tak ada kodah lah. Bila kita mengaji lagi mengaji lagi mengaji dalam mazhab lain kata terdapat kata oh masalah ni ada khilaf di kalangan ulama tu sendiri tentang batal ke tidak. Nah batal ke atau tidak batal wuduk tu. Nah dari mazhab kita Syafi'i batal. Lepas tu dalam mazhab kita Syafi'i sendiri dia ada tubik satu kaun lagi dia panggil batal lamis batal rejua tepuh ya. Misalnya kalau kita tepuh isteri kita dia panggil kita lamis balik isteri hak kena tepuh dia panggil malmus dia tak batal batal dia setuh saja kalau balik dia setuh kita kita tak batal dia je batal Itu ada satu dalam pendapat dalam mazhab Syafi'i kita sendiri. Dia panggil batal, lamis tidak batal malmut. Tetapi kaum muktamad dalam mazhab Syafi'i juga batal sama ada yang setuh, yang kena setuh. Setuh dengan sengaja ataupun tidak sengaja kita panggil bertepuk. Tak ada sengaja pun batal. Yang kena tepuk batal, yang juru tepuk pun batal. Itu hak kita ada makruh untuk berjalan-jalan hari. Itu dia. Kemudian kalau di mazhab yang paling itu sikit pada mazhab kita, mazhab Malik. Mazhab Malik tu dia kata nak batal syarat. Syarat kita tepuh tu dengan ada rasa ingin baru batal. Kalau tepuh dengan tak ada rasa ingin, tak batal. Ataupun tepuh dengan tidak ada rasa lazat, tak batal. Tepuh dengan ingin, batal. Kalau tepuh dengan tak ingin serta tak ada rasa lazat, tak batal. Kalau itu orang suami isteri nak heret berikan tangan, nak pergi dengan tak ada anak ingin ke apa, tak batal. Kalau tepuh dengan ini, batal. Itu hak Maliki. Kalau Hanafi, tak batal semata. Tepuh dengan ingin pun tak batal. Sama telah pula setuh dengan tak ingin, setuh dengan ingin pun tak batal. Kerana murak dalam mazhab Hanafi, hak sebut dalam Quran kata setuh lelaki dengan perempuan, dia panggil majaz kinayah daripada setubuh. Dia kata. Sentuh hak sebut dalam Quran itu, kinayah daripada setubuh. Itu murak setuh, dia kata. Hak tu batal wuduknya, muraknya setubuh dia lah. Lepas kita nampak juga luah dia, tapi majak lah tu, bukan dia hakikat. Makna hakikatnya tepuh kulit dengan kulit, tu makna hakiki. La masat makna bertepuh kulit dengan kulit, dia panggil makna hakiki. Tetapi mazhab Hanafi dia pakai makna majak. Bertepuh dengan mana? Setubuh. Tengok, kalau temu sang kita baru berkahwin kan, ada bunyi berona. Dia bunyi berona, kita tanya. Mana? Boleh tepuh nak lagi? Ajalah dah, tu murak apa tu tepuh lagu tu? Muraknya, subuh lah. Boleh tepuh lagi. Tu murak. Dia panggil majak. Maka mazhab Hanafi dia pakai makna majak. Pakai dah kita pakai makna majak, dia dah kena ada korenah, kena ada dalil menunjuk. Tak ada korenah, tak boleh. Supaya kita kata, aku tengok rimah ada makan nasi kabu. Rimah makna apa itu? Boyak. Ni rimah mana orang baikkan lah. Bukan je rimah bernatai kaki pak lah tak. Rimah mana orang diserupa dengan rimah. Tapi kita kacak tu, aku tengok rimah. Situ tak boleh pakai makna hakiki. Kena pakai makna majak. Maka aku, seolah kata, aku tengok orang debe, orang baikkan, serupa rimah. Maka rekah kata, aku tengok rimah. Lepas tu dalil kata bukan makna bernatai sama lo tu, dalil dia akan nasib kabu kedal tu. Kau tengok rimah dia makan nasi kabu dah tu sana. Perkataan makan nasi kabu ni korenoh kata rimah bukan makna menata ni dak. Kena kau orang lekat. Tu panggil majak. Ni pun aula mastumun nisa makna setuh kamu ke perempuan setuh makna setubuh. Kalau itu ini bukan makna dia ni. Makna majak. Apa makna majak dia kena ada korenoh. Korenoh dia dalam hadis dia ada. Sebab hadis Nabi duk kuih kaki Aisyah. Nabi duk semaya dia ada. Rumah sepi. Aisyah duk terletak sepamanya. Aisyah dah tidur meletak-letak. Lepas dia dah semaya. Bawa dia nak turun sujud tu kan. Dia kuih kaki Aisyah. Aisyah gerokong. Dia kata, aku bawa Nabi kuih kaki, aku gerokong kaki. Kuih peluang untuk dia sujud. Bawa dia sujud sudah, dia bangun rekaat lain, aku hunjur pula. Semaya tahajud malam. Bawa dia nak turun sujud, dia kuih kaki aku. Aku gerokong. Inilah makna kata, dalil kata setuh dalam Quran ni makna tubuh. Tengok Nabi duk kuih kaki Aisyah. Tu kata tak patah. Nampak tu dia tu. Pandai mana kata, ya royak kedak kata tepuh kaki Aisyah, kaki Aisyah duk luar ke dalam kain selimut royak tu. Pakai sarung kaki ke tak ada pakai royak kedak? Dak, ada dak ihtimal, ihtimal nak dalil tak leh. Ya tu zuhir gak. Kaki duk luar lah, tak ada duk bukuh lah zuhir gak. Zuhir je bukan benda cerah, ihtimal. Ihtimal tak lewat dalil lah kat mana kata. Bila tak lewat dalil, kena kulit tak asal orang. Asal orang, lamas makna setuh kulit-kulit. Itu balik Syafi'i duduk situ. Bila Hanafi, dah ni korenoh kata, setuh sini pakai makna setubuh. Kalau itu setuh tak batal, tepuh saja. Itu pakai luwayak jadi filah. Tak ada apa. Pas kita dah bawa, kena dah lagi. Kena dah tepuh batal. Tepuh batal, kita dah buat amal tu mulak dah. Itu dia. Pas pula kaedah kita. Kaedah kita bila ada khilaf di kalangan ulama yang batal tak batal, disuruh kita ra'i pula. Kalau mazhab kita tak batal, mazhab dia kata batal, kita nak ra'i kalau kuat. Kena ra'i juga. Ada kawan kata tak, ada kawan kata batal, saya dia kita elokkan, kita kena jaga kerana nak ra'i kawan kata batal. Ha, ya kaedah lah gitu. Kalau gitu, ada yang tanya ni, masalah sentuh suami isteri, yakni dengan tidak berlapik, kalau ada wuduk, hukumnya batal. Ha, dalam mazhab kita Syafi'i. Ha, ambil wuduk lain lah. Ha, dia sama ada sengaja atau tidak.